Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ikraran bihi wa tawhidah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahiman wa rahmatullah, alhamdulillah senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab limpahan nikmat darinya, hidayah dan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikan kesempatan dan kemampuan menjalankan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang baru saja kita tunaikan menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin rahiman wa rahmatullah, pada pertemuan yang lalu telah kita baca keterangan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah wa rahmah taala tentang bab yang menjelaskan al-kahanatu wal-irafah, praktek perhitungan dan praktek ramalan. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya yang menjelaskan bahwasannya para dukun dan para normal tukang ramal mereka terkadang ramalannya itu benar, yang pada hakikatnya adalah dicampur dengan banyak kedustaan. Sisi benarnya terkadang disebabkan mereka mendapatkan bisikan pemberitahuan dari syaitan, yang syaitan itu mencuri berita dari langit. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah As-Su'ara ayat 221 hingga 223, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin azim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Maukah aku beritahukan kepada kalian kepada siapa syaitan-syaitan itu akan turun? Syaitan akan turun kepada setiap orang yang membikin-bikin kedustaan, lagi banyak berlaku dosa. Yulquna sam'a, syaitan itu memberikan hasil curian pendengaran terhadap mereka. Wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang dusta. Diterangkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu taala, yulquna sam'a alladhi yastariqunahu minas sama. Mereka memberikan hasil pendengaran yang mereka curi dari langit. Berita langit dari para malaikat yang hendak menyampaikan satu dengan yang lainnya apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaruhum kadzibun ay aktsaru ma yulquna ilaihi kadzibun fayasduqu wahidah wa yukadzibu ma'ahami'ah kebanyakan apa yang mereka sampaikan kepada para dukun itu adalah kedustaan, maka yang benar adalah satu, sementara kedustaan yang tercampur padanya ada 100 kedustaan. Fayahtalitul haqqo bil batil, sehingga tercampur adukkan antara yang benar dan yang batil. Fayat mahalul haq bisababi kilatihi, maka terkalahkanlah kebenaran dengan sebab sedikitnya. Wa adam ilmihi, dan tanpa diketahui sisi kebenarannya. Fahadihi sifatul ashas alladina tanazzala alihimus syayatin, inilah sifat orang-orang yang syaitan turun kepada mereka, yaitu para dukun, tukang ramal yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib, menyampaikan berita-berita gaib. Ternyata mereka adalah affakin asim, tukang-tukang dusta lagi banyak berbuat dosa. Selanjutnya Asy-Syaikh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan menyebutkan, wallahul munfaridu bi ilmil ghaib, famanidda'a musyarakatahu fi syai'in min dalika bikahanatin aw ghairiha aw saddaqa may yad'i dalika faqad ja'ala lillahi syarikan fi ma huwa min khasa'isihi. Allah lah zat yang satu-satunya mengetahui perkara yang gaib. Siapa yang ngaku-ngaku berserikat dengan Allah dalam perkara gaib tersebut dengan cara perdukunan dan yang lainnya, atau membenarkan, mempercayai orang yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib, berarti yang demikian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan atau sekutu dalam perkara yang itu menjadi khususiahnya Allah, kekhususan Allah, karena yang tahu perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Khusus Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib atau mempercayai orang yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib, berarti menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu, tandingan dalam perkara yang itu menjadi khususiahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal kahanatu la tahlu minasyirki li'annaha taqarrubun ila syayatini bima yuhibbun fahiya syirkun firububiyati min haisu iddia'u musyarakatillah fi ilmihi wa syirkun fi uluhiyati min haisu ataqarrubu ila ghairillah bisayin minal ibadah. Maka praktek perdukunan itu tidak terlepas dari kesyirikan. Kenapa? Karena pada perdukunan itu ada unsur mendekatkan diri kepada syaitan dengan cara-cara yang disenangi oleh syaitan. Maka ini berarti kesyirikan, menyekutukan Allah dalam hal rububiyah, di mana mengaku-ngaku adanya tandingan bagi Allah dalam masalah ilmunya Allah, ilmu perkara gaib, dan juga terkandung unsur kesyirikan dalam hal uluhiyah. Dari sisi mana? Dari sisi adanya unsur takarrub, mendekatkan diri kepada selain Allah dengan berupa peribadahan, baik itu pengabdian penyembahan kepada setan melalui pemberian kurban-kurban, sesaji-sesaji, atau bersumpah dengan selain Allah, nazar kepada selain Allah, berdoa meminta kepada selain Allah dalam perkara yang itu hanya Allah Ta'ala yang maha mampu, istighosah minta pertolongan kepada syaitan untuk menyelesaikan permasalahan yang menghimpit mereka dalam perkara yang hanya bisa menghilangkan mara bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini praktek perdukunan, identik adanya praktek kesyirikan, bahkan dalam perkara rububiyah dan juga perkara uluhiyah. Qala hafidhullah wa ra'ahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata kahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkannya terhadap apa yang dikatakan oleh si dukun tersebut, sungguh dia telah kufur, ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Syekh Al-Albani mensahihkannya dalam Sunan Abu Dawud. Mendatangi dukun membenarkannya sudah dosa besar, bahkan bisa menyeret kepada kekufuran. Kalau mempercayai dia, mengaku tahu perkara gaib, membenarkannya, mempercayainya, sekali lagi berarti menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal menjadikan tandingan bagi Allah dalam mengetahui perkara gaib. Wa mimma yajibu tanbih alaihi wa tanabbuh lahu anna saharata wal kuhanata wal arrafin ya'basuna bi aqaidin nas bi haitsu yadharuna bi madharil atibba. Termasuk perkara yang mesti diperingatkan dan senantiasa diperhatikan, bahwasannya praktek-praktek sihir, praktek perdukunan, tukang ramal, biasanya menanamkan adanya keyakinan di tengah-tengah manusia dengan cara mereka menampilkan diri, menjadikan dirinya sebagai sosok dokter atau tabib. Nah, orang yang membuka praktek pengobatan alternatif, pengobatan ada yang istilahkan pengobatan tradisional, ada lagi yang mengistilahkan terkadang obat kampung. Artinya ikhwan fillah jazakumullah, karena seringkali menampilkan diri praktek pengobatan, maka ini yang beliau menekankan perlu diperhatikan, perlu berhati-hati. Jangan sampai kita yang asalnya dituntunkan untuk ikhtiar dan tawakal berobat dengan cara pengobatan yang boleh, hukum asalnya boleh, yaitu pengobatan yang ala kedokteran, yang itu memang ada obat-obat yang secara ilmiah ada kaitannya, hubungannya dengan jenis penyakit. Diharapkan dengan obat tersebut mengobati penyakit-penyakit. Nah, ini ada sisi keilmiahan, sisi hubungan. Begitu juga pengobatan yang dikenal dengan tibbun nabawi, pengobatan ala Nabi Rasul alaihi salatu wassalam, yang sampai kepada kita nas-nas hadis yang sahih tentang misalnya air zam-zam. Rasulullah SAW menyatakan ma'u zam-zam lima suri balahu. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Nah, bisa menjadi obat, bisa menjadi minuman, bisa menjadi bahan makanan mengenyangkan ketika itu diminum. Itu juga madu, yang ada ayatnya, ada hadisnya. Begitu juga minyak zaitun, begitu juga habatus sauda, ini ada hadis-hadisnya. Atau obat-obat tradisional yang memang ada kaitannya secara penelitian, ada mengandung unsur-unsur yang itu kaitannya bisa diharapkan menyembuhkan penyakit. Nah, ya mungkin jenis tanaman-tanaman. Ya. Nah, adapun bedanya dengan praktek-praktek perdukunan yang mereka mengatasnamakan pengobatan, itu adalah dengan perkara-perkara yang tidak masuk akal, tidak ada hubungan ilmiah. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Orang sakit misalnya suruh nyembelih ayam, diniatkan untuk mengusir penyakitnya. Orang sakit diniatkan untuk disuruh untuk mengumpulkan 7 macam kembang atau bunga, dikasih air, kemudian nanti airnya disiram di tempat tinggalnya. Atau orang sakit disuruh cari 3 butir telur, dibungkus dengan kain merah, ada di dalamnya dikasih tulisan-tulisan, dipendam di tengah rumah atau di depan pintu. Nah, ini tidak ada hubungannya secara ilmiah dengan penyakit. Ini praktek-praktek yang demikian ini terindikasi adalah praktek-praktek perdukunan. Jemaah muslimin. Makanya beliau menyatakan perlu diwaspadai. Banyak tukang sihir, dukun, tukang ramal, mereka tampil di tengah-tengah manusia sebagai tabib-tabib, tukang mengobati. Fayamuruna al-mardo bidabhi li ghairillah. Mereka memerintahkan orang yang sakit untuk menyembelih diperuntukkan kepada selain Allah. Dengan dikait-kaitkan dengan alam gaib itu tadi, ini ada serangan dari arah utara. Nah, misalnya. Jadi harus menyembelih ayam atau kambing. Sebagian menyebutkan warnanya, warnanya harus cari yang hitam. Kemudian darahnya harus diarahkan ke arah utara. Sembelihnya. Bi ayat bahu kurufan sifatu kada wa kada. Contohnya untuk nyembelih unta atau kambing yang sifatnya demikian dan demikian, auda jajah atau ayam. Au yaktubuna lahum talasima syirkiyata, atau mereka menuliskan tulisan-tulisan, rumus-rumus, kode-kode syirik yang kayaknya sepertinya tulisan Arab, tapi kok enggak bisa dibaca, enggak bisa di apa terjemahnya, bukan bahasa Arab. Bintang-bintang, kemudian alif, huruf alif ditulis banyak, ya kan? Kemudian berbagai macam bentuk, kan jazakumullah, bulatan-bulatan dan sebagainya. Wa ta'awidas sayatin sayat syaitaniyah bisifatin khuruz, dan berupa rumus-rumus syaitan. Yang itu memang bahasa dukun sama mereka. Janjian dengan syaitan itu. Sama kaum muslimin. Tulisan-tulisan yang tahu mereka dengan jinnya itu tadi. Kadang ditulis di kertas atau kain, dimantra-mantrain, kemudian kain atau kertas itu ditempel di dahi orang yang sakit, atau di baju, yang baju itu harus dikenakan sekian hari. Berbagai macam cara mereka, katanya mengusir roh jahat, mengusir pengaruh makhluk jahat, tolak balak. Kalau ada orang yang bilang, yang penting kan sembuh dari penyakitnya. Nyatanya praktek begitu juga bisa sembuh. Ada buktinya, itu si sana sembuh, si yang sana juga sembuh. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah. Tujuan itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Tujuannya baik, tujuannya benar, tapi caranya salah, itu juga dosa. Nah, orang ingin supaya bisa menghidupi keluarganya, ini tujuannya bagus. Orang suami supaya keluarganya bisa tercukupi kehidupannya, untuk makan, untuk tempat tinggal, untuk pakaiannya, kebutuhan sehari-harinya, sekolah anaknya. Sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, dia cari. Ini bagus. Tapi kalau nyarinya dengan cara yang haram, harus jambret, nyuri, korupsi, menipu. Nah, dapat misalnya, tapi caranya salah, maka haram, dosa. Begitu halnya juga dengan pengobatan. Pengen sembuh baik, usaha pengen sembuh, niatnya pengen sembuh baik, tapi caranya kalau ditempuh dengan cara sihir, nah, dengan cara pengobatan barang-barang yang haram, naudzubillah. Nah, adapun kenyataan itu sembuh, semuanya itu dengan takdirnya Allah. Kalau Allah saat itu menghendaki sembuh, terkadang cara yang salah pun ya dikasih kesembuhan. Tapi bukan itu berarti Allah ridho. Sebagaimana halnya orang cari rezeki dengan cara dosa, dengan cara haram, dikasih rezeki sama Allah, dapat rezeki, tapi haram, dosa. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Orang fokusnya yang penting sembuh. Nah, cuman caranya salah, caranya keliru. Pengen sembuh, menyembelihnya anjing. Nah, dimakan, bahkan diminum darahnya. Pengen sembuh, yang dimakan kata. Padahal kata itu termasuk hewan yang haram untuk kita makan. Membunuhnya saja tidak boleh. Kata itu termasuk hewan yang dilarang untuk kita bunuh. Jemaah kaum muslimin. Nah, maka yang demikian kalaulah sembuh tapi dengan cara yang haram itu dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan istilah yang namanya istidraj. Istidraj itu diberi keberhasilan dengan cara yang salah, yang keliru, untuk nantinya Allah tangguhkan azab dan siksa yang datang secara tiba-tiba konyong-konyongnya. Nah, itu namanya istidrot. Sana stadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami berikan kepada mereka istidrot seperti orang-orang kafir. Kehidupannya sepertinya sukses, ya kan? Orang kafir dengan cara yang haram pun, makanan yang haram pun, minuman yang haram pun, nah, sehat, sembuh, orang kafir. Nah, itu namanya istidraj. Jamaah kaum muslimin rahimani rahmatullah. Seakan-akan diberi keberhasilan, namun di balik itu Allah Ta'ala akan siapkan azab. Allah berikan azab sekonyong-konyong. Ini kita harus lebih hati-hati. Jangan tujuan itu menghalalkan segala cara. Tujuannya baik, caranya tidak baik juga dosa. Tujuan baik harus dengan cara yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu adalah baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Ini. Niat infak ke masjid. Baik tujuannya infak ke masjid, tapi hartanya dari hasil curian. Nah, tapi harta yang diinfakkan dari hasil korupsi. Harta yang dihasilkan dari praktek-praktek dosa diinfakkan ke masjid. Jemaah kaum muslimin. Takmir masjid enggak tahu ya, enggak masalah. Enggak tahu masalahnya. Tapi antara dia orang yang infak ini dengan Allah urusannya. Allah Maha tahu. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah itu adalah baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, demikian jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah. Jadi mereka terkadang dengan cara-cara itu tadi menuliskan rumus-rumus, huruf-huruf yang simbol-simbol. Nah, yang itu adalah bahasa-bahasa sihir antara mereka dengan jin, syaitan. Nah, yu'alikunaha fi riqabihim mereka menggantungkannya di kendaraan-kendaraan. Nah ini kita sering dapati itu di mobil, di depannya digantung rajah, azimat-azimat. Untuk apa ini tolak bala katanya? Au yadu'unaha fi sonadiqihim, atau meletakkan di kotak-kotak, di peti-peti, disimpan atau dipendam di tanah, atau ditaruh di atas plafon rumah, atau di atas pintu rumah. Macam-macam niatnya. Ada yang tolak bala katanya, ada untuk pelarisan. Banyak warung-warung, loh, di atas pintunya kok ada kain atau kertas tulisannya apa ini? Tulisan Arab bukan? Pernah lihat? Banyak yang demikian. Ini jamaah, ini adalah praktek-praktek yang tidak diperbolehkan, bahkan bisa menjuruskan kepada syirik. Nah, jamaah kaum muslimin. Au fi buyutim, atau digantung di rumah-rumah mereka. Wal ba'dul akhar yadharu bimadhari muhbir anil mughayyabat wa amakinil asya'il mafkudah. Sebagian lagi berpenampilan paranormal, orang pinter, tukang ramal, dengan memberitahukan perkara-perkara gaib. Nah, berupa tempat, barang yang hilang, barang kamu hilang ya, ada di sana dan sebagainya. Dagangan kamu gak laris sekarang ya. Nah, itu ada yang bahasanya sebagian orang nyawat. Nyawat itu ada yang iri dengki, kemudian kirim sesuatu untuk bikin dagangannya gak laris, warungnya sepi. Itu ada kiriman dari arah sana, ada serangan dari arah sana. Ini termasuk memberitakan perkara-perkara gaib. Bihaitsu yatihil juhal fayas'alunahu 'anil asya'id dha'i'ah. Di mana datanglah kepada mereka orang-orang yang jahil, tidak ngerti tentang akidah, tidak ngerti tentang hukum, masalah perdukunan, masalah tukang ramal, karena enggak mempelajari bimbingan agama. Jadi enggak ngerti. Bertanyalah mereka kepada tukang ramal atau dukun itu perkara-perkara yang barang yang hilang atau kaitannya dengan nasib mereka. Kok jualannya enggak laris? Warungnya dulu laris kok sekarang sepi? Nah, kata orang tua, orang pinter, ini ada yang iri dengki, yang kirim sesuatu yang buruk, yang jahat. Nah, sebagian orang mengistilahkan ini ada yang syirik, kan gitu ya, ada yang syirik katanya. Nah, semestinya adalah ada yang iri dengki, ada yang hasad. Makanya di dalam surah Al-Falaq itu kita berlindung dari praktek-prakteknya tukang sihir, dan kita berlindung kepada Allah, yakni iri dengkinya orang yang hasad. Fayuhbiruhum biha au yuhdiruha lahum biwasitati umalaihi minasyayatin. Kemudian mereka setelah ditanya menghabarkan barang-barang yang hilang atau ramalan-ramalan mereka, mereka beritahukan atau mereka nampakkan dengan bantuan setan atau jin. khodam, pembantu-pembantu mereka. Kadang memakai telapak tangan. Ya. Kadang memakai ujung kuku. Kuku dikasih tinta hitam. Terkadang suruh pejam mata. Nanti akan dia akan diantarkan ke alam. Nah, bukan alamnya manusia. Nah, diantaranya nanti di situ akan dinampakkan katanya. Di mana barangnya hilang tadi? Atau dari arah mana itu serangan yang jahat itu tadi? Nah, ini jemaah. Wa ba'duhum yadharu bimadharil wali. Sebagian mereka, para dukun, tukang ramal, paranormal, itu berpenampilan seperti wali. Nah, ya, pakai jubah, bahkan pakai sorban, ya kan, bawa tasbih besar, nah, berjenggot. Nah, tuh. Bahkan sengaja jenggotnya atau rambutnya dibikin putih. Sebagian penampilannya seperti wali. Gitu. Bawa tongkat. Ya kan. Akiknya besar-besar. Ada yang warna merah, ya jingga, biru, hijau. Kanan kiri. Bahkan orang sudah terkesima dengan akiknya. Dicelupkan di air menyala. Merah. Delima. Macam-macam. Kaum muslimin rahimani rahimahullah. Ternyata akik pun bisa dipasangi baterai ya. Sekarang ini. Pasangi baterai juga bisa, bisa menyala. Nah, ini kata beliau, sebagian mereka berpenampilan sebagai wali. Alladilau khawariku wa karomat, yang memiliki istilah manusia adalah kemampuan di luar manusia biasa, memiliki keahlian, memiliki katikdayaan, memiliki karomah-karomah. Bisa mengeluarkan kepoan uang dari dalam jubahnya. Cuman membaca bacaan tertentu dikeluarkan uang sekepok dari dalam jubahnya. Penampilannya wali. Yang aku muslimin. Au bimadhari fannani kadukhulin nar, atau menampilkan seperti orang yang istilah kita punya ilmu kesaktian, kesaktian seperti masuk api tidak mengapa-apa, makan duri kaca tidak apa-apa. Nah, kalau sebagian ada kayak debus, ya kan? Sebagian ada seperti praktek apa itu jaran kepang. Nginjak kaca tidak mengapa-apa, bahkan dimakan api, ditelan tidak mengapa. Subhanallah. Wa darbi nafsi bisilah, bahkan memukul dirinya dengan senjata tajam tidak apa-apa. Wa wad'i nafsi tahta ajalati sayyarah, bahkan meletakkan dirinya di lindes ban mobil tidak apa-apa. Au ghairi dzalika minas sya'wadat, dan yang lain sebagainya dari praktek-praktek yang orang bisa terkesima ini di luar kemampuan manusia biasa. alati hiya fi haqiqatiha sihrun min amali syayatin. Yang hakikat sebenarnya itu adalah praktek sihir. Nah, itu penampakan sihir dari amalan-amalan syaitan. Perhatikan perbedaan karomah, di mana karomah itu artinya adalah kemuliaan. Allah memberikan pada sebagian manusia yang menjadi waliullah memang itu karomah. Tetapi karomah itu perkara yang tidak bisa dipelajari, apalagi dipamerkan sewaktu-waktu, dihadirkan sewaktu-waktu, enggak bisa karomah itu. Semata-mata karena kehendaknya Allah menolong, membantu wali Allah memang. Di mana wali Allah itu orang yang memang ahli taat. Nah, orang yang taat, orang yang ahli takwa, memiliki ketakwaan, keimanan, amal soleh. Itu. Sehingga karomah sekali lagi tidak bisa itu dipelajari. Tidak bisa dengan amalan misalnya 7 hari 7 malam puasa. Nah, amalan yang kemudian badannya ditidurkan di atas satu batang apa pelepah kelapa misalnya, atau dengan cara jungkir kepalanya di bawah kakinya di atas selama 3 hari 3 malam, ada yang berendam di air 3 hari 3 malam, ada yang bertapa di bawah yakni lubang tanah yang ditutup, macam-macam berbagai bentuk amalan-amalan. Untuk cari apa? Cari karomah? Gak bisa. Jamaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, karomah itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, yang diberikan kepada orang yang punya ketakwaan, keimanan. Adapun yang bisa dipelajari, yang bisa dipelajari-pelajari itu dengan amalan-amalan tertentu, apalagi bisa dihadirkan, bisa dinampakkan, bisa dipraktekkan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan dia, itu pastikan saja itu adalah dibantu oleh jin-jin atau syaitan. Membaca satu bacaan kemudian muncul kekuatan, muncul kesaktian, itu adalah bantuan dari jin syaitan, bukan karomah. Nah, maka kata beliau, itu semua hakikatnya yang sebenarnya adalah sihir dari amalan syaitan. Ya jari ala aidiha ula'i lil fitnah, diberlangsungkan oleh syaitan pada sebagian manusia yang mau kerjasama jadi wali-wali syaitan itu untuk membuat fitnah. Auhya umurun takhaliyah, atau sebenarnya perkara-perkara itu khayal, tipuan pandangan, seperti sihir yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Tukang-tukang sihir itu melemparkan tongkat-tongkat mereka, tiba-tiba nampak di mata itu seperti ular-ular yang cepat ingin menyerang. Ternyata itu khayal, tipuan pandangan mata. Jadi syaitan atau jin membuat tipuan pandangan mata. Nah, atau yang sekarang dengan istilah yaitu apa, orang yang dipengaruhi, dihipnotis, dikhayalkan kepada sesuatu atau dibikin tidak sadar, sesaat, barang sesaat dihipnotis, dikhayalkan seakan-akan dia di alam yang lain sehingga enggak sadar. Ya, barangnya diambil, tasnya diambil, dompetnya diambil, motornya dibawa lari. Sadar-sadar dia, loh, gimana ini saya? Loh, tadi perasaannya, pikirannya dibawa kemana? Dihipnotis. Ini termasuk sihir yang sekarang ditawarkan. Siapa yang mau? Bisa dipelajari. Namanya orang ya ini mau bikin fitnah kerusakan di tengah manusia, setan sangat senang. Sementara manusianya punya tujuan-tujuan, pengen cari duit. Siapa yang mau belajar? Nah, pendaftaran. Untuk pendaftarannya 2 juta. Nah, 2 juta nanti kalau dipraktekkan bisa menghipnotis orang, bisa bawa lari motor, bisa bawa lari dompet, bawa baru tas, wah, untung. Tapi dengan cara kejahatan, dengan cara sihir, jemaah kaum muslimin. Sementara sudah disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, akan datang pada zaman masa di mana manusia tidak peduli. Dia mencari rezeki tidak peduli amin halalin au amin haramin. Dari yang halal atau dari yang haram enggak peduli. Yang penting dapat. Yang penting bisa makan. Nah, dari yang cara yang halal dan haram enggak peduli. Demikian. Lah hakikatalah yang sebenarnya tidak ada hakikat. Dihipnotis. Nah. Bal hiya khialun khafiyatun, namun itu adalah khayalan khafiyah yang tersamar tidak jelas. Ya ta'atunaha amamal angdor, yang seakan-akan itu hadir nampak di depan mata. Ka'amali saharati fir'aun bil khibali wal isi, sebagaimana yang dilakukan oleh tukang-tukang sihirnya Fir'aun dengan tali temali mereka dan tongkat-tongkat mereka. Nah, sampai bahkan Nabi Musa alaihissalam melihatnya itu seperti ular-ular. Barulah Allah perintahkan untuk Nabi Musa melemparkan tongkat yang ada di tangannya. Maka sihir-sihirnya tukang tukang-tukang sihirnya Fir'aun seakan-akan berbentuk ular-ular itu dilahap, dimakan. Nah, tongkat Musa alaihissalam yang Allah Ta'ala jadikan ular yang sebenarnya. Dan dari situlah tukang-tukang sihirnya Fir'aun, mereka mengakui, oh ini bukan sihir kalau ini. Gak mungkin sihir demikian. Barulah mereka mau beriman kepada Musa alaihissalam. Mereka tahu ini bukan sihir. Nabi Musa alaihissalam ini betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Beliau menjelaskan berbagai bentuk praktek-praktek sihir, praktek perdukunan, paranormal, ramalan-ramalan yang itu notabene banyak terindikasi adanya praktek-praktek syirik, praktek-praktek sihir yang bisa menjerumuskan kepada kekufuran bahkan kepada kesyirikan. Semoga yang sedikit yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini bermanfaat dan bisa menjadi benteng keimanan kita dikala kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kita akan menghadapi berbagai ujian, cobaan, berbagai fitnah, Maka jemaah kaum muslimin, hendaknya kita memperhatikan bimbingan syariat, karena kita menginginkan keselamatan, keselamatan dunia maupun akhirat. Ketika datang diuji kepada kita sakit, jangan sampai dengan sebab ujian sakit itu justru menjadikan sebab kita gagal menyelesaikan ujian itu, kita gagal dengan cara menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan, tidak dituntunkan oleh syariat. Jangan sampai musibah yang menimpa kita, kita ingin keluar, kita ingin menyelesaikan, terselamatkan dari musibah, tetapi dengan menempuh cara-cara yang menjadikan musibah semakin besar, sehingga musibah di atas musibah. Kalau kita menyelesaikan berbagai permasalahan, problem, berbagai ujian kehidupan dengan bimbingan syariat, maka sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, sebagai janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari problem permasalahan yang menimpit dia, dan Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi usahanya adalah usaha yang barokah, usaha yang ditempuhnya dengan usaha ketakwaan, hasilnya adalah berupa pahala. Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan, karena memang fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah adanya kesulitan, kesulitan itu ada kemudahan. Wa inna nasra ma'as sabri, dan pertolongan Allah itu diberikan seiring adanya kesabaran, kesabaran kita semua. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.